cari kiamat wis arep teko. Iki pratondo bendune sing moho kuasa. Bumine sambat gununge gundo ala sedibabat. Bumi loro ati banjir bandang angge girisi. Ujare wong pinter alas kang subur minum ke pager. Pagering bumi mure alam tetap lestari. Kari monggo ndedonga.